yang sudah bersama-sama yang disampaikan oleh Ustaz mengenai peran pentingnya hukum mengikuti hukum yang berdasarkan langsung dari Allah. Nah ini pernah tadi Ustaz katakan bahwa ada seseorang tokoh yang menegakkan syariat Islam tapi disebut dengan pemberontak. Kembali kepada sejarah bangsa Indonesia, ada satu anak bangsa Indonesia yang telah memproklamirkan kenegaraannya pada tahun 1949. Yang saya baca yang dikarang oleh seorang penulis namanya Al-Haidar. Di situ dikatakan bahwa sekarang lagi Kartosuwiryo itu telah memproklamirkan negara Islam Indonesia. Di mana dikatakan, disebutkan bahwa beliau adalah ingin menegakkan atau memang menegakkan syariat Islam sesuai dengan kanun asasinya. Namun pada kenyataannya beliau tidak mendapatkan dukungan dari baik para ulama Indonesia maupun para pejuang-pejuang Indonesia itu sendiri. Nah kenyataannya beliau telah mendapatkan suatu eksekusi pada tahun 1969 oleh seorang Presiden Soekarno. Pertanyaan kita kembali, sebagaimana tadi dituangkan di dalam penceramahan tadi, bahwa barang siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya, pada dasarnya dia akan mendapatkan satu hukuman, baik itu dipotong kakinya sebelah atau disalib. Nah, sedangkan pertanyaannya bagi kita, kita adalah orang-orang yang terkebelakang, ya, terkebelakang daripada sejarah, terkebelakang daripada para pendahulu-pendahulu kita. Nah, yang mana yang apakah kita juga termasuk orang-orang yang mengikuti sistem daripada sistem ketatanegaraan yang tidak berdasarkan al-Islam, ikut sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya itu. Dan yang kedua, apakah kita juga berada di dalam beribadah dalam tepian seperti itu, berada dalam tepian. Nah itu saja barangkali yang saya tanyakan agar kita kembali kepada keimanan yang hak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dua pertanyaan. Pertama, sekalian, di dalam menimbang sebuah peristiwa termasuk peristiwa sejarah, maka timbangan kita Bapak Ibu adalah bukan orang, bukan organisasi, bukan sebuah generasi, tapi timbangan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk pendahulu-pendahulu kita semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah, yang ingin menegakkan Islam sebagai agama yang penuh dengan kedamaian, ya, yang penuh dengan kehormatan, dianggap benar atau tidak benar, dianggap ijtihadnya tepat atau tidak, itu ukurannya adalah Quran dan Sunnah. Ukurannya bukan Indonesia atau orang Indonesia, ukurannya bukan Saudi atau orang Saudi, ukurannya bukan Pakistan atau orang Pakistan. Ini penting Bapak sekarang saya sampaikan, karena sebagian orang yang anti syariat selalu alasannya adalah siapapun yang menegakkan syariat mesti gagal. Kayak gagalnya Pakistan, gagalnya Malaysia, gagalnya Indonesia, selalu begitu. Padahal yang jadi ukuran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun orangnya yang ingin mengamalkan Islam secara kafah dalam diri kita, rumah tangga kita, di negara ini, ya, maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang harus menjadi panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan syariat Allah, diteruskan dengan generasi terbaik, yaitu Salafun Saleh, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jangan sampai ketika kita menggebu-gebu menegakkan syariat Allah dengan cara kita sendiri, yang sehingga saudara sekalian hafizahullah tidak seluruh kaum muslimin ya bisa menerimanya. Ini yang pertama saudara sekalian hafizahullah ya, yang harus kita jadikan patokan. Kedua, setelah kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan menyontoh bagaimana salafus saleh ya, mengerjakan dan melakukan syariat Allah dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya, kok nanti mendapatkan dia tantangan, cobaan, maka itulah jawabnya, sunnatullah dalam perjuangan itu pasti ada ujian dan cobaan. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan manusia terbaik justru ujiannya tambah berat. Nabi mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang yang salih. Summa al-amsal fal-amsal. Yubdal rajul ala hasabi dinihi fa'idha wujidha fi insulban zidala fil-bana. Fil-bala. Setiap orang diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas agamanya. Begitu diuji tegar, ditambah lagi dengan ujiannya. Itu Pak ya. Supaya kita tidak, ya, afiliasi kita tidak seorang tertentu, pahlawan tertentu, ulama tertentu, tetapi yang menjadi acuan haruslah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran pasti tidak salah, pasti benar. Sementara istihad manusia bisa benar, bisa tidak tepat. Yang kedua, bagaimana kalau ada seseorang diam saja, tidak ikut serta berpartisipasi untuk tegaknya syariat Allah, ya dia berdosa, siapapun orangnya. Ya, dosa itu ya sesuai dengan perkelakuannya. Ada yang dosa besar, ada dosa kecil, ya sesuai dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu, disebutkan iman hafizullah, tegaknya syariat itu bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tapi juga kewajiban rakyat semuanya. Karena biasanya sebagian orang, alhamdulillah, ketika berbicara syariat Allah yang penuh dengan kedamaian ini, selalu yang dituduh itu pemimpinnya dulu, pemerintahannya. Ya. Jangan sampai kita menggebu-gebu syariat Allah, kita sendiri bermasalah. Istri kita sendiri tidak menutup aurat umumnya. Anak kita sendiri sekuler sekolahannya. Kita sendiri juga halal haram sama saja. Tapi menuduh orang lain tidak menegakkan syariat Allah. Harus dimulai dari dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Itu seharusnya hadirin semua. Jadi tidak boleh kita diam ya, ketika hukum Allah tidak diamalkan. Karena mendiamkan orang yang menentang syariat Allah sama saja kita ridho. Ridho kepada perbuatan kemungkaran itu tidak boleh. Di dalam bahasa agama disebut syaitan akhras, setan yang bisu, orang yang mendiamkan kemungkaran. Cuma yang perlu diluruskan Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai kita juga berlebihan menuduh orang atau menuduh instansi tertentu. Di Indonesia bukan berarti tidak tinggalkan Allah. Syariat itu tegak, tapi tegaknya tidak utuh. Pengajian ini kan syariat Bapak, ini pengajian kan? Semaunya kita adalah, atau yang dimaui oleh Islam, di mana-mana pakai Islam. Jangan ketika pengajian pakai Islam, tetapi dalam ekonomi, politik tidak pakai Islam. Itu yang kita maksudkan. Supaya jangan sampai ada kesan di Indonesia ini, syariat Allah tidak tegak. Tegak sebagiannya. Tapi sebagian yang lainnya, belum. Supaya kita tidak mendzalimi juga. Beberapa ulama kita, aktivis dakwah kita, yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan syariat Allah, meskipun mempunyai seni yang berbeda. Sebagiannya seninya fokusnya kepada akidah yang benar. Sebagiannya melalui menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan, memakmurkan masjid, sholat berjamaah, pengajian sebagainya. Sebagiannya ada kurus keluar 4 bulan, 4 hari berdakwah keliling di mana-mana agar mereka sadar tentang Islam. Sebagian mereka mengingatkan kita tentang semangat untuk mengembalikan khilafah. Ya. Sebagian kita mengingatkan kita pentingnya ada generasi yang siap berjari jalan Allah. Sebagian saudara kita, ya, dengan seninya, caranya, dengan fokus kepada pembinaan kardia, dibina agar mempunyai kepribadian Islam yang utuh, sehingga pada gilirannya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, syariat Allah itu akan tegak. Jadi seni yang berbeda. Oleh karena itu jangan sampai sesama kaum muslimin saling menuduh seolah-olah aktivis dakwah lain yang bukan jamaahnya tidak peduli pada syariat. Itu hanya sekedar seni. Dan juga prioritas utama atau juga kecenderungan. Tapi kita harus mempunyai itikad baik bahwasanya di dunia ini, termasuk di bumi Allah Indonesia, masih banyak hamba-hamba Allah yang bersemangat untuk tegaknya syariat Allah, dan itu ditandai dengan kesadaran kita dalam beragama, ditandai dengan rumah tangga yang berupaya untuk yang Islami, ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah yang tidak menuju kepada sistem yang Islami, ditandai dengan perpolitikan yang juga ya mengarah kepada ajaran Allah yang perlu dengan kedamaian. Nah, jadi jangan langsung seolah-olah syariat itu tidak ada sama sekali. Inilah ikhtiar yang bisa kita sampaikan, sehingga kita semuanya apapun latar belakang kita mempunyai semangat yang sama agar Indonesia dan dunia Allah aman, tenteram sesuai yang dikehendaki oleh Islam. Ini saja Bapak sekalian yang bisa disampaikan, dan mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lagi, kita cukup sekian saja, dan lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.